sendi kehidupan, marilah kita benahi pangkuan ibu pertiwi dari segala kotoran sampah pembangunan. Marilah kita mulai membersihkan jiwa ini dari ketidakjujuran dan kemunafikan. Kesabaran, aha oh ya oh ya oh, tegakkan keimanan, aha oh ya oh ya oh, jaga persatuan, aha oh ya oh ya oh, hindarkan perpecahan. Sendi kehidupan, marilah kita benar.